الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد kita lanjutkan di dalam rukun iman. Beliau menyebutkan wa rusulihi, di antara rukun iman yang keempat adalah percaya kepada rasul-rasulnya. Di sini Asy-Syaikh menyebut dengan lafaz jamak rusul, dan lafaz tunggalnya adalah rasul, memiliki dua lafaz jamak, rusul dengan sin yang didhammahkan atau lafaz yang kedua sin yang disukunkan, ruslun, itu lafaz jamak. Lafaz tunggalnya adalah rasul. Dan secara arti bahasa yang dimaksud dengan rasul adalah man bu'itha birsalah, orang yang diutus dengan pesan, orang yang diutus dengan petunjuk. Nah, ini secara arti lughawi, etimologi bahasa Arab. Nah, di sini Asy-Syaikh menyebut rasul. Kemudian jangan sampai difahami bahwasanya maksud dari ucapan itu tidak mencakup para nabi. Karena apabila rasul disebutkan dengan lafaz sendiri, maka mencakup para anbiya. Begitu pula ketika para anbiya disebutkan dengan lafaz sendiri, maka mencakup para rasul. Kecuali apabila disebutkan dengan dua lafaz dalam satu redaksi, maka rasul punya arti, nabi punya arti. Maka ketika disebutkan dengan lafaz rasul saja, maka masuk di dalamnya perkara para anbiya. Kita beriman kepada para rasul dan kita beriman kepada para nabi. Adapun rasul, arti yang sudah kita sebutkan di beberapa majelis sebelumnya, kita sebutkan di sana khilaf, tapi pendapat yang paling rajih menurut istilah syar'i. Siapa yang bisa mengingatkan kepada kita apa arti rasul? Sebagaimana disebutkan oleh para ulama. Tafadhal ya ikhwah, siapa yang bisa mengingatkan kepada ana? Naam. Apa arti rasul secara istilah? Naam, kita sebutkan kalau tidak salah. Naam, lima poin. Poin yang pertama, poin yang kedua, poin yang ketiga. Di mana lima poin itu masuk di dalam arti rasul. Enam. Siapa yang bisa mengingatkan? Agar supaya kita tidak lupa. Hari ini muraja'. Enam. Hai, ikhwan. Apa arti rasul? Ana cukup, Ustaz. Kewalaikan, Ustaz. Rasul adalah yang rajih, Ustaz. Insanun, Ustaz. Naam. Insanun, zakarun, hurun. Uhiya ilaihi wa ursila ila qawmin mukhalifin. Masya Allah, Allah mubarak. Sa'ud nyebutkan bahasa Arabnya. Nota ada bisa. Nah, yang pertama adalah insan. Rasul adalah manusia, bukan jin, bukan yang lain. Ia adalah manusia. Maka di sini ikhwani afidhakumullah, rasul merupakan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak memiliki karakteristik rububiyah maupun uluhiyah. Artinya tidak boleh meminta kepada para rasul, meminta kepada para anbiya di muka bumi ketika mereka telah wafat. Nah, Walaupun itu Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam sebagai afdhalul anbiya, nabi yang paling afdal penghulunya para utusan, yang paling tinggi martabatnya, derajatnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau manusia biasa, sama dengan yang lain. Nah, bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam surat Al-A'raf mengenai Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, kulla amliku li nafsi naf'an wala dharra. Katakanlah wahai Muhammad alaihi salam, aku tidak berkuasa, aku tidak mampu menarik manfaat bagi diriku dan tidak pula menolak kemudharatan, kecuali dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Illa masya Allah. Kecuali dengan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya beliau manusia sama dengan yang lain. Walau kuntu a'lamul ghaib, lastakthartu minal khair. Dan sekiranya aku mengetahui perkara-perkara yang gaib, tentu aku akan membuat kebaikan sebanyak-banyaknya. Artinya Nabi tidak dapat menolak mudharat. Begitu pula Nabi alaihi salatu wasallam tidak mengetahui perkara-perkara yang gaib. Wa ma massani su'in ana illa nadhirun wa basyirun liqaumin yu'minun. Aku hanyalah seorang pemberi peringatan dan membawa kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Nah, artinya Rasul manusia. Siapapun itu. Maka memiliki karakter-karakter kemanusiaan. Mereka sakit. Mereka wafat. Bahkan kalau ada orang yang hidup abadi di muka bumi, maka yang berhak adalah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innaka mayyitun wa innahum mayyitun, engkau wafat dan yang lain. Mereka akan mati, mereka akan meninggal. Mereka butuh makanan, mereka minum, layaknya manusia. Bahkan di dalam mensifati Rabbnya Nabi Ibrahim alaihi salam, beliau menyebutkan di dalam surat Asy-Syu'ara yang Allah subhanahu wa ta'ala abadikan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 79 sampai 81, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, walladhi huwa yut'imuni wa yasqin, dialah Rabb yang telah memberikan makan dan minum kepada aku. Artinya Ibrahim butuh dengan makanan dan minuman. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Ketika mensifati Allah subhanahu wa ta'ala, ketika aku sakit, dialah yang menyembuhkanku. Artinya para anbiya sakit. Walladhi yumituni thumma yuhyin. Dan dia juga yang mematikanku dan yang akan menghidupkanku kembali. Artinya Nabi Ibrahim Khalilur Rahman, beliau sakit, beliau makan, beliau minum. Begitu pula Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam, terkadang beliau lupa. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, innama ana basyarun mithlukum. Aku tidak lain, hanyalah manusia sama seperti kalian. Ansa kama tansaun, aku lupa dan kalian lupa. Bahkan Nabi alaihi salatu wasalam pernah salat zuhur 2 rakaat, beliau lupa, ditegur oleh para sahabat. Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan, ansa kama tansaun, aku lupa seperti kalian lupa. Fa idza nasitu fadhkiruni, kalau aku lupa ingatkan aku. Maka para anbiya, mereka adalah manusia, tidak berhak mereka diberikan kepada kedudukan rububiyah ataupun uluhiyah. Ini yang pertama. Kemudian zakar laki-laki. Mereka adalah kaum laki-laki, bukan perempuan. Hurun, mereka merdeka. Bukan hamba sahaya, karena hamba sahaya tidak bebas untuk berdakwah milik tuannya. Dan hamba sahaya adalah wasfun naqis, sifat yang rendah, tidak pas bagi kedudukan para anbiya, terlebih lagi kedudukan para rasul yang mereka diberikan wahyu dan diutus kepada kaum yang menyelisih. Dan Rasul, begitu pula para anbiya, tujuan mereka diutus semua adalah menegakkan kalimat tauhid. Menegakkan kalimat la ilaha illallah. Menyeru kepada umat manusia untuk kembali kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Memberikan kabar keperingatan kepada mereka. Orang-orang kufar wal munafikun. Dan memberikan kabar gembira kepada kaum mukminin, kepada kaum muslimin dengan surga. Mereka menyelamatkan umat manusia dari kebodohan. Mengentaskan mereka daripada kejahilan. Dari lubang kesesatan menuju kepada petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ini para anbiya, ini para rasul. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan di dalam surat An-Nahl ayat 36. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan. Kami telah mengutus pada setiap umat rasul. An-i'budullah. Apa tujuan mereka, apa tugas mereka? Agar menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Umatnya bertauhid. Wajtanibu taghut. Dan menjauhi berbagai macam taghut. Yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti tujuan diutusnya mereka adalah da'watu tauhid. Dan menafikan kesyirikan. La ilaha illallah. Dan memberantas berbagai macam penyembahan kepada selainnya. Begitu pula Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam surat Al-Anbiya ayat 25. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ Kami tidak mengutus sebelum engkau wahai Muhammad alaihi salam min rasulin. Dari kalangan para rasul. إِلَّا نُوحِيَ إِلَيْهِ Kecuali kami mewahyukan kepadanya. Apa itu? أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَعْبُدُونَ Yang diwahyukan kepada mereka para anbiya dan para rasul adalah la ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan kecuali aku yang berhak diibadai. Fa'budun, maka sembahlah. Berarti tujuan mereka adalah sama. Adalah untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan memperantas berbagai macam tandingan-tandingan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentu rasul yang pertama adalah Nuh alaihi salam, dan rasul yang terakhir adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam surat An-Nisa ayat 163, inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhin wan-nabiyina min ba'da. Kami berikan wahyu kepada engkau wahai Muhammad alaihi salam sebagaimana kami berikan wahyu kepada Nuh. Disebutkan nabi yang pertama di sini. Dalam urusan wahyu, dalam lafaz ayat ini disebutkan Nuh wan-nabiyina min ba'da, dan para nabi-nabi setelahnya. Merupakan isyarat di dalam Al-Qur'an bahwasanya rasul pertama yang Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadikan beliau adalah Nabi Nuh alaihi salam. Dan begitu pula dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Anas ibn Malik pada hadis syafa'ah, bahwa umat manusia mereka mendatangi Adam. Mereka mendatangi Adam. Mereka mendatangi Adam alaihi salam. Maka Adam meminta uzur. Kemudian Adam mengatakan, "U'tu Nuhan, datangi kalian kepada Nabi Nuh, awwala rasulin ba'athahu Allah." Karena Nuh merupakan rasul pertama yang Allah Subhanahu wa taala utus. Adapun rasul yang terakhir adalah Nabi kita Muhammad alaihi salam sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat 40. Ma Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Tidaklah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam bukan bapak salah satu di antara kalian. Walakin Rasulullah. Kan tetapi Muhammad alaihi salam adalah utusan Allah, Rasulullah. Wa khataman nabiyyin. Dan penutup para nabi. Nah. berkaitan dengan para rasul. Kemudian ikhwani afidhakumullah, beriman kepada para rasul ini harus mencakup 4 perkara. Tidak akan sempurna keimanan kita kepada mereka melainkan harus memahami 4 poin ini. Dan 4 poin tersebut dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin pada syarahnya. Nah, beliau mengatakan poin yang pertama, al-iman bi anna risalatahum haqqun min 'indillahi ta'ala. Poin yang pertama, bahwasanya beriman dengan risalah mereka, bahwasanya apa yang mereka bawa adalah hak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Beriman bahwa risalah mereka adalah benar, benar datangnya dari Rabbul Alamin, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini ikhwani hafizakumullah, orang yang mengkufuri satu risalah Nabi berarti sama dengan mengkufuri seluruh risalah para anbiya. Karena beriman dengan Nabi dan Rasul, poin yang pertama harus mengimani, percaya risalah mereka benar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kalau ada yang mendustakan satu risalah saja, berarti sama dengan mendustakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti sama dengan mendustakan seluruh Nabi dan seluruh Rasul. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 105, kadzabat qaumu Nuhin al-mursalin. Kaum Nuh telah mendustakan seluruh rasul. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menghukumi di sini kaumnya Nabi Nuh mendustakan semua rasul, padahal yang diutus hanyalah satu kepada mereka. Tapi karena kaumnya mendustakan Nabi Nuh, diibaratkan, dihukumi, mereka mendustakan semua rasul. Maka poin yang pertama, ikhwani afidhakumullah, kita percaya, beriman bahwasanya risalah mereka hak. Mulai Nabi Adam alaihi salam sampai datangnya Nabi Muhammad. Maka tidak diperbolehkan kita mencela mereka. Tidak diperbolehkan kita mendustakannya. Oleh sebab itu kaum Nasara, ketika mereka mendustakan risalah Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, berarti hakikatnya mereka telah mendustakan risalahnya Al-Masih. Begitu pula kaum Yahudi, ketika mereka mendustakan Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, berarti telah mendustakan Musa Kalimur Rahman. Oleh sebab itu berkata Al-Qadhi Iyad dalam kitab Asy-Syifa, beliau menegaskan dengan ucapan yang indah, hukmu man sabba sa'ir anbiya Allah wastakhaffa bihim. Hukum mencela seluruh para nabi Allah Subhanahu wa ta'ala dan meremehkan mereka, au kadzabahum fima atau bihi, atau mendustakan apa yang dibawa oleh para anbiya, oleh para rasul tersebut. Wa ankarahum, mengingkarinya. Wa jahadahum, serta menyombongkan diri kepada mereka. Hukmu nabiyina sallallahu alaihi wasallam, kata Qadhi Al-Iyad, sama halnya hukum mencela nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam, meremehkan nabi Muhammad, mendustakan nabi Muhammad, mengingkari nabi Muhammad, menyombongkan diri atas nabi Muhammad alaihi salam sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini hukum mencela para anbiya. Begitu pula Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Beliau berkata sebagaimana yang dinukil dari As-Safadiyah. Syekhul Islam rahimahullah menegaskan, Al-Muslimun amanu bil-anbiya'i kullihim. Orang-orang Islam ini beriman kepada para nabi seluruhnya. Walam yufarriku baina ahadin minhum. Dan tidak membeda-bedakan satu nabi dengan yang lain. Ini kaum muslimin. Fa innal imana bi jami'in nabiyyin fardun wajib. Karena beriman kepada para nabi hukumnya adalah fardu wajib. Wa man kafara bi wahidin minhum, dan barang siapa yang mengingkari salah satu di antara mereka, faqad kafara bihim kullihim, maka sama dia telah mengingkari seluruhnya. Beliau lanjutkan, wa man sabba nabiyyan min al-anbiya, dan barang siapa mencela seorang nabi dari nabi-nabi yang ada, fahuwa kafir, maka sungguh dia telah kafir. Yajib qatluhu, wajib dibunuh. Bittifaqil ulama, sebagaimana kesepakatan para ulama. Maka beriman kepada satu nabi mengilzamkan kita beriman bahwasanya risalah mereka adalah hak, para rasul dan para anbiya. Mengingkari satu di antara mereka sama seperti mengingkari seluruhnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, al-iman biman alimna ismahu minhum biismihi. Kita beriman kepada siapa saja di antara mereka yang kita ketahui namanya, yang sudah sampai kepada kita nama-nama mereka, seperti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ibrahim, Musa, Isa, Nuh, Idris, Adam, Zakaria dan yang lain-lain. Di antara mereka tentu ulul azmi yang sudah kita sebut di permulaan tadi. Dari kalangan para rasul, Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan nama-nama mereka di dua ayat di dalam Al-Quran. Surat Al-Ahzab ayat ke-7 dan surat Ash-Shura ayat 13. Menyebutkan 5 nama dari ulul azm kalangan para rasul. Nah, ini yang kita ketahui namanya. Dan beriman pula dengan nabi-nabi yang tidak kita ketahui karena tidak sampai dalil nas. Dibutuhkan wahyu dalam perkara ini. Ketika tidak ada, maka kita beriman kepada para anbiya ijmalan. Secara global, secara keumuman. Sebagaimana yang sudah pernah kita sebutkan, berapa jumlah para anbiya ya ikhwah? Dalam riwayat Ibnu Hibban dan disahihkan oleh Imam Al-Albani, berapa jumlahnya para anbiya? Nah, 124 ribu. 124 ribu. Jumlah rasul berapa? 313. Nah, 313. Dan ini disebutkan dalam atsar yang sahih. 313 rasul, 124.000 nabi. Nah, mungkin tidak ada 1% yang kita tahu namanya. Berarti yang tidak kita ketahui namanya ikhwani afidhakumullah, kita berimani. Kita imani secara global. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surat Ghafir ayat 78. Walaqad arsalna rusulan min qablika. Minhum man qasasna alaik. Wa minhum man lam naqsus alaik. Kami telah mengutus para rasul sebelum engkau. Sebagian di antara mereka ada yang kami ceritakan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, dan sebagian di antara mereka belum kami ceritakan kepada engkau. Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam saja disebutkan tidak tahu di sini. Artinya tidak disampaikan kepada beliau seluruh para anbiya. Sebagian ada yang kami sebutkan kepada engkau, dan sebagian lagi belum kami sebutkan kepada engkau. Belum diceritakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada nabinya. Maka kita beriman secara apa? Secara ijmalan, global, keseluruhan. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga, tasdiq ma sahha anhum min akhbarihim. Kita percaya dari kabar-kabar yang sahih tentang mereka. Dari mana kita tahu kabar-kabar tersebut? Tentu dari Al-Quran dan As-Sunnah. Melalui lisan Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam dalam hadis-hadis beliau. Ketika Nabi kita menyebutkan kabar-kabar itu, tentu terbagi menjadi tiga. Kabar-kabar terdahulu penciptaan langit dan bumi, daratan dan lautan, tumbuhan, hewan-hewan, enam langit dan bumi, tujuh lapis dengan tujuh lapis. Begitu pula kabar-kabar anbiya, umat-umat mereka, dan kabar-kabar yang datang dari Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam di kehidupan beliau. Nah, maka kita percaya atas apa yang sahih yang datangnya dari kisah-kisah dan cerita-cerita mereka, para anbiya dan para rasul. Kemudian yang keempat, yang terakhir, al-amalu bi syari'ati man ursila ilaina minhum. Keempat adalah mengamalkan syariat salah seorang di antara para rasul itu yang diutus kepada kita. Nah, sebagai penutup, yaitu Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam yang diutus bukan kepada satu umat saja, satu kaum saja, satu daerah saja, satu tempat saja, satu kota saja, tapi mursal ila jami'in nas. Penutup para nabi yang terakhir diutus kepada seluruh umat manusia. Maka tidak sah bagi mereka kecuali harus beriman kepada beliau. Karena risalahnya umum kepada seluruh umat manusia. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam surat An-Nisa ayat 65. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Tidaklah beriman, maka demi Rabbmu, mereka pada hakikatnya tidaklah beriman sampai mereka menjadikan kamu, yaitu Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, sebagai hakim pemutus terhadap segala perkara yang mereka selisihkan. Kembali kepada jalannya Rasul kita, kembali kepada petunjuk Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam yang telah digariskan dalam agama Islam. Nah, ini empat poin yang perlu untuk difahami agar maksimal sempurna keimanan kita kepada para nabi-nabi dan kepada para rasul. Nah, kemudian masalah yang terakhir atau faedah yang terakhir, beriman kepada rasul ini membuahkan setidaknya tiga buah, membuahkan tiga manfaat, membuahkan tiga faedah. Naam, di antara manfaat tersebut yang pertama, al-ilmu bi rahmatillah ta'ala wa inayatihi bi ibadihi. Mengetahui rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, begitu besarnya kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada umat manusia. Kita diperhatikan dengan apa? Diutusnya para rasul kepada mereka. Karena ketika Rasul diutus memberikan petunjuk, umat manusia diberi lampu penerang supaya mereka tidak terjatuh di dalam kegelapan, penyimpangan, kesesatan. Begitu pula menjelaskan kepada mereka bagaimana cara beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebaik-baiknya supaya ibadah tersebut diterima, berpahala. Maka ini bukti bahwasanya besar rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengutus mereka kepada kita. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ikhwani afidhakumullah, syukruhu ta'ala ala hadhihi ni'am al-kibira. Mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang amat sangat besar ini. Dengan datangnya para anbiya dan datangnya para rasul. Sebagai jembatan perantara antara kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka lah yang menyampaikan. Mereka lah yang membawa tabligh. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, mahabbatul rasul alaihimus salat wassalam wa ta'zimuhum. Beriman kepada Rasul ini membuahkan kecintaan kepada mereka. Beriman kepada Rasul membuahkan pengagungan, penghormatan kepada para anbiya. Sehingga kita memuji mereka dengan pujian yang sesuai, tidak berlebih-lebihan. Karena para rasul, mereka telah menunaikan peribadatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menyampaikan risalah, memberikan nasihat kepada umat manusia. Maka ini sekali lagi menumbuhkan kasih sayang, kecintaan kepada para anbiya, terlebih lagi kecintaan kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam sebagai penutup para nabi dan rasul. Kita teringat dengan sebuah hadis, dan kita tutup kajian ini dengan hadis tersebut yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa arda. Kata Anas, "Anna rajulan sa'ala Nabiyya sallallahu alaihi wasallam 'an as-sah." Tiba-tiba datang seorang pemuda. Ketika sampai di hadapan Rasulullah, pemuda tersebut bertanya mengenai hari kiamat. Pemuda itu berkata, "Ya Rasulullah, mata sah? Wahai Nabiullah, kapan terjadinya hari kiamat? Kapan terjadinya hari akhir?" Nabi SAW mendengar pertanyaan ini, beliau jawab dengan pertanyaan kembali. Nabi bersabda, "Mada a'adatta laha?" Engkau bertanya tentang hari kiamat, apa yang engkau persiapkan untuk mendatangi hari tersebut? Apa perbekalanmu? Apa persiapan yang engkau bawa? Pemuda itu pun mengatakan, "La syai, aku tidak punya apa-apa. Aku tidak punya sesuatu." Lalu, halo. Nah. Ada. Nah. "Madza a'adatta laha?" Apa yang kau persiapkan untuk hari akhir tersebut? Pemuda itu mengatakan, "La syai, aku enggak punya apa-apa, aku enggak punya sesuatu. Illa annani uhibbu Allah wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam." Kecuali aku cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak punya persiapan untuk menuju kepada hari akhir kecuali aku cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti bertakwa. Kemudian aku cinta kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, beriman kepada beliau. Perbekalan dia adalah mahabbah, kecintaan. Tentu dengan rukun-rukunnya. Maka Nabi alaihi salatu wassalam mendengar ucapan statement pemuda tersebut. Beliau menegaskan, "Anta ma'a man ahbab." Engkau akan dikumpulkan bersama orang-orang yang engkau cintai. Oleh sebab itu muallif di sini menyebutkan bahwasanya iman kepada Rasul membuahkan kecintaan kepada para anbiya. Kita cinta kepada para anbiya. Kita berharap dikumpulkan bersama mereka. Oleh sebab itu ketika datang hadis ini berkata Anas bin Malik, rawi hadis tersebut, rawi hadis yang sama, beliau mengatakan, fama farihna bi syai, kami tidak memiliki kesenangan yang lebih bi qawli Nabi sallallahu alaihi wasallam antam aman ahbab, kecuali ketika kami mendengarkan hadis ini, engkau bersama orang-orang yang engkau cintai. Tidak ada kesenangan yang melebihi kesenanganku ketika mendengarkan hadis tersebut. Engkau bersama orang-orang yang engkau senangi, yang engkau cintai. Maka Anas bin Malik bersaksi, فَأَنَا أُحِبُّ النَّبِي sallallahu alaihi wasallam. Aku cinta kepada Nabi, وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرْ, dan aku cinta kepada Abu Bakar dan Umar. وَأَرْجُ أَنْ أَكُونَ مَأْهُمْ بِحُبِّ إِيَّهُمْ, aku berharap supaya aku bisa bersama, berkumpul dengan mereka dengan modal kecintaanku kepadanya. Bermodalkan mahabbah. Kata Anas bin Malik, aku cinta Nabi, aku cinta Abu Bakar, aku cinta Umar. Aku berharap berkumpul bersama mereka dengan kecintaanku kepadanya. Wa in lam a'mal bimithli a'malihim, walaupun aku belum bisa beramal seperti amalan yang mereka perbuat. Walaupun aku bisa belum bisa beramal sebagaimana apa yang mereka lakukan. Maka kita pun berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya diberikan taufik untuk selalu mencintai para anbiya dan mencintai penutup para anbiya dan para rasul, yaitu Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Karena umat manusia zaman sekarang mereka lebih mencintai para pemain bola, para artis. Ketika ditanya Nabi alaihi salatu wassalam, mereka tidak mengetahui sirahnya. Mereka tidak memahami petunjuknya. Tidak mengenal keluarganya, seluk-beluk bagaimana kehidupan Nabi alaihi salatu wassalam yang bisa dijadikan sebagai ibrah, pelajaran yang baik. Tapi ketika disebutkan salah satu pemain bola, dia akan menyebutkan hobinya, istrinya, kekasihnya, rumahnya, gajinya, bahkan nomor punggung yang ada di seragam yang dia pakai. Dia hafal. Maukah kita dikumpulkan dengan mereka? Anta ma'aman ahbab, engkau berkumpul bersama orang-orang yang engkau cintai. Maka kita pun cinta kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Kita pun cinta kepada Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Dan seluruh para sahabat beliau ridwanallah alaihim ajma'in. Aqulu ma sami'tum. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.